mendapatkanku dalam keterpurukan ini. Ku tetap berdiri dalam gelapnya mimpi, mencoba bertahan bersamamu. Dan bila ku merasa sepi tanpa hadirmu di sisi, ku coba ingat kembali masa-masa bersamamu kasih. Meredam sepi rinduku, kehadiranmu sejukkan pagiku, leburkan sejukkan pagiku, leburkan kisah laluku.